berada, memang berada. Kalau putus cinta, merana, memang merana. Kalau putus cinta, berduka, memang berduka. Kalau gagal cinta, tetapi jangan sampai jadi putus asa. Dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Berana, memang berana, serananya saja. Berduka, memang berduka, sedukanya saja. Terlalu parah. Merana, boleh merana, serangannya saja. Berduka, boleh berduka, sedukanya saja. Terduga, memang terduga. asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Berpisah, tak terlalu kecewa, tak terlalu